Mustahil Entah mengapa mataku ini kebersamaan sekeping hati. Mengharapkan setitis embun agar basah rindu ini aku yang terbiar. Sejak mula lagi buasku merintis, puas ku berduka. Ku hanya mampu berserah beserta doa harapan. sendiri. Lama waktu menjawabnya. Untuk lupakan segalanya. Lakukanlah semua ini untukku. Lepaskanlah belenggu cinta ini agar jalan menempuh kegelapan dalam menyusuri hidup di tengah-tengah penderitaan. Lalu ku temui kegagalan. Berkorban di dalam percobaan, batas malu ku lampaui dalam menghayati arti cinta. Hati hancur luluh tak berdaya. Thank you. hadapi semua kenyataan ini. Dapatkah ku simpan semua kerinduan? Aku tak akan pernah tahu pasti. Dalam rasa cinta padamu, salahkah bila ku berharap kembali? Cinta yang usai kini ku sesali bagai mimpi. Ingin ku lupakan semua cinta.

dari kegelapan. Tiada lagi damai dan cinta, semuanya hanya nafsu membara. Suka dan duka ku alami, ku rasakan. Thank you. Putih yang bersih.